Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, adik-adik, dan juga anak-anakku sekalian, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. Rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada malam hari ini kita akan mempelajari sebuah kitab yang diberi judul oleh penulisnya dengan nama Al-Kaba'ir, yang artinya adalah dosa-dosa besar. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, dengan taufik dari Allah semata, dengan pertolongan semata dari Allah Ta'ala, kita telah mempelajari, boleh dikatakan secara ringkas, tentang dua dosa besar. Satunya adalah dosa yang paling besar, yaitu apa? Syirik. Kemudian setelah itu masuk kepada dosa besar yang kedua, yaitu qatlun nafas, membunuh seorang jiwa, membunuh satu jiwa. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah melindungi kita dari dua dosa besar tersebut dan juga dosa-dosa besar yang lainnya. Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk kepada dosa besar yang ketiga. Dan ini tidak kalah pentingnya, karena dosa besar ketiga ini banyak diminati dan banyak dinikmati. Diminati dan dinikmati. Kelihatannya sepele, tapi sesungguhnya menghancurkan. Yaitu tentang sihir. Ya, dosa sihir. Perbuatan sihir. Atau sihir, ya, kalau dalam bahasa Indonesia adalah sihir. Ya. Sihir itu kalau secara makna bahasa adalah sorfus syai' an haqiqatihi. Merubah satu hakikat ke bentuk lain. Dengan cara yang tidak kelihatan, dengan cara yang samar, merubah satu bentuk, satu hakikat ke bentuk yang lain. Ini secara bahasa. Kenapa saya sampaikan secara bahasa? Karena definisi secara istilah ternyata banyak sekali perbedaannya, dikarenakan jenis-jenis sihir pun banyak. Ya. Dari mulai sihir kelas kakap, ya, sampai sihir yang bentuknya main-mainan. Ini perlu. Sihir yang bentuknya hanya sekedar tipuan. Dan semua sihir adalah tipuan. Ya. Tapi karena bentuknya macam-macam, dan insya Allah Ta'ala ketika sampai pada satu poin yang disebutkan oleh penulis buku, yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi, kita akan masuk pada jenis-jenis sihir insyaallah taala. Nah, karena saking banyaknya jenis sihir, maka definisi tentang sihir pun beraneka ragam, berbeda-beda. Insyaallah nanti pada kesempatan yang lain akan saya sampaikan insyaallah taala. Maka pada kesempatan kali ini secara gampang adalah definisi secara bahasa. Sihir itu adalah merubah satu hakikat, satu bentuk, kepada bentuk yang lainnya, kepada kondisi yang lainnya, dengan cara yang tidak kelihatan. Termasuk, mohon maaf ya. Termasuk di dalamnya berarti definisi, masuk ke dalam definisi ini, walaupun tentu tingkatnya, sekali lagi tingkatannya berbeda. Beda mulai dari sihir kelas kakap sampai sihir pasaran. Sihir pasaran ini anak kecil pun kadang ikut. Misal merubah bentuk sapu tangan menjadi burung dara. Ini caranya gimana? Ini merubah satu bentuk ke hakikat lain, ke bentuk lain, dengan cara yang tidak tampak. Ini masuk dalam definisi apa? Sihir, walaupun tentu hukumnya akan berbeda-beda. Kalau dulu zamannya Fir'aun, para tukang sihir merubah tali, tongkat menjadi apa? Ular. Dalam pandangan manusia. Caranya gimana? Nggak tahu. Nggak ada caranya yang tampak. Ya, dirahasiakan. Begitulah kebiasaan tukang sihir, ya, berusaha merubah satu bentuk ke bentuk yang lainnya dengan cara yang tidak kita ketahui. Itu namanya sihir. Dan ini, definisi ini sebetulnya sudah cukup mewakili, akan tapi nanti tetap kita akan perlu menyampaikan definisi secara istilah dan juga menyebutkan macam-macam dan jenis-jenis sihir. Sihir ini boleh dikatakan mewabah. Entah itu yang sihir kelas kakap, yang betul-betul berbahaya, sampai sihir yang sifatnya hiburan. Kemudian Allah menjauhkan kita dan juga kaum muslimin dari hal tersebut. Baik, kita akan baca beberapa kata atau kalimat yang diucapkan atau ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam mengomentari masalah sihir. Dan kita akan masuk ke dalam penjelasannya sedikit demi sedikit. Sebelum kita baca, sihir dibandingkan apa? Pembunuhan. Jadi kalau dilihat dari sisi apa? Bahayanya, maka sihir ini masuknya pada urutan yang kedua. Kenapa? Karena tukang sihir, sihir kelas kakap, itu untuk menguasai ilmu sihirnya pasti melewati, karena tukang sihir kelas kakap, untuk menguasai ilmu sihirnya pasti melewati fase kekufuran. Pasti. Jadi kalau ada tukang sihir kok semakin apa? Sakti. Ya. Bukan hanya sekedar sihir pertunjukan, ya. Dan sekali lagi sihir pertunjukan juga masuk dalam definisi apa? Sihir, walaupun tingkat kesalahannya bertingkat-tingkat. Nah, ini sihir yang betul-betul dahsyat. Untuk menguasai sihir Maka seorang tukang sihir harus melalui taraf apa tadi? Fase kekufuran. Kafir. Dan ini tidak terjadi pada seorang pembunuh. Seorang pembunuh, dia bisa saja melakukan pembunuhan. Dan dia tetap berada di dalam lingkaran agama Islam. Jadi enggak lewat fase kekufuran. Kecuali orang yang betul-betul meyakini bahwa darah orang yang beriman, darah-darah haram yang pernah saya sebutkan empat macam, itu halal. Ini menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kalau melewati fase itu, baru dia terjerumus ke dalam kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Beda dengan sihir. Seorang yang ingin menguasai sihir, sihir kelas kakap, dan dia ingin meningkatkan keahliannya dan kekuatannya di dalam sihir, maka pasti melalui kekufuran. Pasti. Maka tidak heran. Kembali tadi. Berarti kalau secara urutan, sebetulnya sihir itu adalah ranking 2. Karena pelakunya pasti apa? Kafir. Pasti. Kali lagi sihir yang kelasnya apa? Kakap, karena bertingkat-tingkat. Maka dikatakan oleh Syekh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab ini, li'anna sahira, sihirnya adalah termasuk dosa besar, kata beliau. Masukkan dalam dosa besar. Kenapa? Li'anna sahira la buddha wa an yakfura. Seorang tukang sihir pasti harus kafir terlebih dahulu. Ini kafir itu macam-macam. Bisa dengan menyatakan keluar dari agama Islam. Atau juga meninggalkan syariat Islam sudah. Yang tadinya sholat, dia tinggalkan apa? Sholat. Atau mungkin tetap melakukan sholat. Tapi dia menghina sesuatu yang sangat prinsipil di dalam Islam. Contoh menghina Al-Quran. Maka dikisahkan nanti di syarah ini oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Dan sebelumnya tentu di tafsir Ibnu Katsir pun disebutkan. InsyaAllah nanti suatu saat akan saya bawakan. Dikisahkan oleh Syekh bin Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad tentang kisah seorang pemuda yang menceritakan pengalaman pribadinya kepada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Pemuda ini memiliki seorang tetangga. Dia amati tetangganya itu kayak memiliki kemampuan-kemampuan aneh dan istimewa. Ini kok kemampuannya itu di luar nalar. Sehingga sang pemuda ini pun tertarik. Datanglah pemuda ini kepada tetangganya dan mengatakan, saya lihat Anda menguasai beberapa hal yang tidak dikuasai oleh orang lain. Dan hebat-hebat. Tolong saya ajari kemampuan yang kamu miliki. Maka sang tetangga mengatakan, saya akan ajari kamu melakukan hal-hal tertentu, tapi kau tidak boleh menyelisihi apa yang aku ajarkan. Jadi pokoknya dari malam terus sampai pagi kamu harus melakukan apa yang saya ajarkan. Kemudian setelah itu, kata tetangganya, ketika tiba matahari hampir terbenam, ketika tiba matahari hampir apa? Terbenam, datanglah ke pinggir lautan, ini ke tepi pantai. Dan kata Syekh Abdul Razak di dalam kalimat sela itu, beliau mengatakan, dan ingat, matahari hampir terbenam itu adalah waktu di mana matahari itu terbenamnya di antara dua tanduk syaitan. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah waktu yang sangat efektif untuk para penyembah syaitan. Mereka pingin apa itu di antara waktunya adalah ketika matahari apa? Hampir terbenam. Datanglah kamu di sore hari, ketika matahari hampir terbenam, ke pinggir pantai. Kemudian, ini saya beri sebuah nama. Ya, dicatatkan nama, sebutlah nama ini berkali-kali sembari kamu menghadap ke arah matahari sekaligus ke arah laut. Di matahari tenggelamnya mungkin ke arah lautan gitu ya. Namanya sunset apa sunrise ini? Matahari apa? Sunset ya. Sunset. Kalau sunrise terbit ya. Baik. Jadi saat matahari terbenam, hadaplah matahari, kemudian menghadap ke laut, sebut nama ini berulang-ulang. Nanti, kata tetangganya, akan muncul sesosok, satu sosok yang membuat kamu ketakutan. Jangan kaget. Ya, resiko. Ya, kan? Dan dia, sosok ini nanti akan memerintahkan engkau beberapa perkara. Dan akan melarangmu dari beberapa perkara. Ingat, kata tetangganya, kalau dia minta apa, katakan siap. Kalau dia melarang apa, katakan siap. Jadi pokoknya kamu harus nurut. Betul. Setelah menyelesaikan amalan-amalan yang diajarkan sama si tetangga tadi, selesai, tidak dirinci oleh Syekh Abdul Razak amalan-amalannya, karena mungkin khawatir ajaran ini menyebar dan apa, justru dipraktekkan. Ya. Namanya orang kadang nyoba-nyoba. Allahul musta'an. Sebagaimana pemuda-pemuda itu kadang menyoba-nyoba karena buku tentang sihir itu menyebar di mana-mana. Dijual di pinggiran jalan tuh, kalau pasaran itu kadang ada yang jual jualan buku apa mujarobat apa-apa itu ya. Nanti dicari-cari cara bikin jimat, cara biar tubuh kebal, cara untuk melet lawan jenis dan yang lain-lain, menyebar dan banyak yang nyoba, laris buku semua. Allahu musta'an. Ya, penasaran, makanya tidak disampaikan oleh Syekh. Sampai giliran menjelang matahari terbenam, sang pemuda ini akhirnya datang ke tepi lautan. Disebutlah nama, betul ketika matahari hampir terbenam, dia menghadap ke arah matahari tersebut, ke arah lautan, dan kisah ini sudah sering saya ceritakan. Kemudian dia mulai menyebut nama yang dibawakan oleh si tetangga tadi. Dan nama ini adalah salah satu nama dari syaitan. Ya, itu nggak perlu tahu lah ya. Kita ini tidak perlu tahu. Maka kemudian disebut. Betul. Dari tengah lautan air membelah, keluarlah makhluk yang sangat mengerikan. Tapi karena sudah diberitahu lebih dahulu, dia tidak terlalu takut. Begitu ketemu, makhluk itu mendekat, makhluk itu mengatakan, "La tusalli," katanya. jangan sholat. Ini tinggalkan apa? Sholat, lihat. Sang pemuda, kata dia cerita kepada Syekh Abdul Razak, ya fadilatul syekh, katanya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saat itu sang makhluk meminta dari saya untuk meninggalkan satu perkara yang sejak kecil saya dibiasakan. Sejak kecil saya sudah hidup dengan amalan tersebut. Kalau anak kita itu sering kita ajak apa? Salat. Dan Nabi kita mengajarkan kita untuk melatih anak kita salat sejak umur berapa? 7 tahun. Bahkan kita saksikan banyak kaum muslimin sebelum anaknya 7 tahun sudah dibawa kemana? Dibawa ke masjid. Sudah melihat orang tuanya sholat di rumah. Masya Allah. Jadi saya diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang ana ansha'u alai. Yang saya itu sudah bertahun-tahun hidup dengannya. Jadi begitu makhluk itu mengatakan, la tusalli, jangan sholat, kata pemuda, maka begitu dia melarang saya untuk sholat, nah, saya secara otomatis as-salah la atrukuha, salat enggak, saya enggak boleh meninggalkannya. Langsung makhluk itu hilang. Perintahnya pokoknya kalau jangan salat, siap. Minum khamr, siap kan? Artinya gitu ya. Ini enggak, otomatis langsung, Masya Allah. Dari sini ada beberapa faedah. Satu, bahwa untuk menjadi seorang tukang sihir, prosesnya adalah kafir. Dengan sengaja, diantaranya dengan sengaja meninggalkan apa? Salat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah." Batas yang membatasi antara kita dengan orang-orang kufar adalah apa? Salat. Faman tarakaha faqad kafara. Maka orang yang meninggalkan salat kafir. Nah, ini disuruh meninggalkan sesuatu yang prinsip di dalam agama. Maka faedah yang pertama, untuk jadi tukang sihir itu harus meninggalkan prinsip-prinsip agama. Entah satu, entah dua, entah tiga. Semakin ingin dahsyat sihirnya, maka harus semakin banyak syariat yang dilanggar. Ini faedah yang pertama. Faedah kedua adalah faedah tentang pendidikan kita dan pendidikan anak. Pendidikan kita tuh kita ini. Anaknya simbok, sing wis gede. Yang sudah jenggoten. Yang sudah ubanen. Dan juga pendidikan anak kita yang masih apa? Kecil, remaja ataupun dewasa. Apa? Biasakan diri kita dan diri anak-anak dalam kebaikan. Karena nanti akan membekas dengan bekas yang baik. Athar thayyib. Dengan membiasakan diri kita dan diri anak dengan kebaikan, maka kebaikan tadi akan menjadi sajiyah. Sajiyah itu sesuatu yang sudah mendarah daging. Kalau biasanya sholat, kemudian gak sholat, gimana rasanya? Berat, ya kan? Terasa gak nyaman. Karena alhamdulillah, kita sudah diberi taufik oleh Allah untuk membiasakan diri. Biasanya puasa Ramadan, semuanya puasa. Adakah di antara kita yang coba-coba enggak puasa? Ada. Bahkan setetes air pun yang masuk ke mulut berusaha untuk dikeluarkan kalau belum waktunya. Maka kita dapatkan orang berwudu kadang le itu berkali-kali itu. Orang berwudu membuang apa? Membuang ludahnya berkali-kali. Karena khawatir ada yang masuk ke mulut. Walaupun tidak harus seperti itu. Ya, tidak harus kemudian membuang ludah terus. ya, takut airnya masuk. Saking berharganya puasa. Nah, sesuatu yang sudah dibiasakan itu akan menjadi sajiah, menjadi akhlak, menjadi sesuatu yang mendarah daging. Belum lama saya mendengar sebuah, atau nak mendengarkan tepatnya, mendengarkan sebuah video tentang bagaimana seorang mendapatkan hidayah. Dia tersibukkan di dunia entertainment. Entertainment. Sampai tertuntut beberapa video yang diproduksi itu harus bertabrakan dengan waktu sholat. Kata dia pun kepada produsernya, produser, sutradara, enggak bisa, saya harus sholat. Loh, enggak, ini harus selesai ini. Enggak bisa. Loh, kalau kamu enggak bisa ya sudah, putus kan. Enggak apa-apa putus, yang penting saya harus sholat. Karena dia dari kecil itu sudah terbiasa dengan taufik dari Allah, sholat. Akhirnya dia pun tinggalkan di satu kontrak, kontrak kerja. Kemudian setelah dia betul-betul berusaha untuk meninggalkan, dia berusaha ingin kembali ke majelis ilmu, ngaji. Yang dia cari adalah sesuatu atau sebuah pengajian yang mirip dengan yang dulu sejak kecil dia terbiasa. Jadi dia terbiasa ngaji di sebuah lembaga pendidikan yang memang notabene adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan sunnah. SMP, itu di SMP yang mengajarkan sunnah. Jadi cara sholatnya, cara berdandannya, pakaiannya, cara pengungkapan masalahnya, penyebutan dalil-dalilnya, itu sudah terbiasa sejak SMP. Sehingga ketika dia mendapatkan hidayah, pingin ngaji lagi, dia cari majelis yang mirip dengan muatan yang dia ajari, yang dia pelajari sejak kecil. Lihat bagaimana taufik dari Allah ya, manfaat dari pembiasaan. Manfaat dari pembiasaan. Ketika dia dapat hidayah, dia cari lagi kebiasaan dulu yang baik. Ya, dari dulu dia udah biasa lihat orang berjenggot, sudah biasa lihat celana orang celananya di atas mata kaki, sudah biasa lihat wanita bercadar, berkerudung besar, berhijab. Walaupun dulu tuh nggak tahu itu ngapain sih, yang penting sering lihat. Jadi ketika dapat hidayah, dia berusaha cari lingkungan yang sama, majelis yang seperti yang dia rasakan ketika waktu kecil. Ini pentingnya membiasakan diri kita, anak esimbo, udah tua, udah kumisen, jenggoten, udah ubanen, udah berusia, dan juga anak-anak kita kepada sebuah kebaikan. Ini diantara faedah kisah Syekh Abdul Razak. Kisahnya belum selesai. Ketika itu orang kembali, karena sudah hilang dia kembali. Maka dia pun didatangi tetangganya dalam keadaan marah-marah. Ente ngapain? Apa yang kamu lakukan? Bukankah aku sudah katakan kalau makhluk itu minta apa saja kamu katakan siap turuti? Tapi kenapa kamu membantah? Akhirnya makhluk itu datang ke tetangganya dan mengganggunya. Ya. Mungkin karena dianggap bersalah membawa orang yang tidak tepat, ngeyelan gitu ya. Ini semua adalah taufik dari Allah. Maka untuk menjadi seorang tukang sihir, dia itu harus melalui proses kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Li'anna sahira la budda an yakfur. Seorang tukang sihir pasti kufur. Pasti kafir. Pernah juga, bukan masalah sholat, tapi masalah penghinaan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ditemukan beberapa ruangan orang yang menggeluti sihir, Al-Quran itu dijadikan alas untuk BAB dan BAK. Jadi kalau kita itu alasnya kadang tengkleng, ya kok tengkleng? Apa itu sandal kaki kayu tuh? Teklek. Beda dengan tengkleng ya. Teklek ya. Alasnya teklek, alasnya sandal jepit, alasnya apa itu namanya? Ya itu apa? Apa itu namanya? Jamban, ya kan? Nah, ini alasnya dua mushaf, kanan kiri diinjak. Na'udzubillah min dzalik. Ada juga yang bentuknya lain. Sholat tetap jalan. Ini kayak ini nih kiai ini yang tadi saya sebutkan. Itu kiai, seorang kiai. Yang ketika meninggal ternyata dia memiliki mohon maaf. Kiai itu berarti ustadz ya. Ustadz itu berarti da'i. Da'i berarti yuk. Jadi bukan sebutan kelompok tertentu loh saya. Tak perlu difahami loh. Ustadz ini gitu ya, ustadz ini ya. Mubalik ini dikenal oleh masyarakatnya sebagai seorang da'i, mubalik, pengajar, kiai, ajengan, buya, atau apalah sebutannya tergantung daerah tertentu. Tapi ketika meninggal dia ternyata memiliki kamar yang ada tadi. Ustadz mosok sih. Kisahnya, ini kisah nyata. Ada juga kisah nyata. Berarti dia tetap sholat. Karena terkenal sebagai apa? Ustadz. Ya memang sih ada yang terkenal sebagai ustadz. Ya, ditungguin sama jamaahnya gak sholat-sholat. Begitu izin ke belakang katanya melihat si ustadz ini lagi sholat di kamar. Lu siapa tadi yang ngobrol sama dia? Siapa pula yang di kamar? Jadi bingung. Walaupun dari persaksian seorang yang dekat dengan saya, dia mengatakan, Ustaz, saya pernah, Ustaz, nginep di sana 4 tahun, Ustaz, saya itu. Mulazamah. Dia enggak sholat. Benar-benar enggak sholat. Saya bilang, barangkali, anu, antum enggak lihat pas antum melingkur, dia masuk kamar sholat mungkin. Enggak, Ustaz. Saya betul-betul enggak mati, katanya. Enggak sholat. Dan itu sekarang dielu-elukan. Terkenal. Sampai tingkat nasional. Ya. Nah ini yang cerita orang dekatnya yang pernah mulazamah 4 tahun ke saya. Soal saya sebut nama mungkin panjenengan juga tahu. Ya. Dielu-elukan. Na'udzubillahi minzalik. Jumatan juga enggak jumatan. Ya biasa kalau jumatan enggak jumatan ngakunya apa? Jumatan di Mekah. Padahal Mekah itu masih jam 8 pagi. Ya kan? Logikanya kan berarti dia kembalinya nanti harusnya waktu asar. Itu pun kan juga butuh penerbangan dan yang lain-lain. Ya kan? Penerbangannya pakai jin. Allahumma musta'an. Ta'ala kulli hal. Terkenal sholat dan yang lain. Ada lagi kisah nyata yang disampaikan oleh seorang da'i di Arab Saudi. Yang kerjaannya itu mengejar para tukang sihir. Kalau di sana itu tukang sihir betul-betul terhinakan. Termarjinalkan. Kalau di sebagian negara itu disobyo-sobyo. Di apa? Disanjung-sanjung. Diagung-agungkan. Ditakuti. Kalau di sana mereka takut. Karena prakteknya sembunyi-sembunyi. Kisahnya sebetulnya diawali dari murid dia yang ketahuan. Ketika Syekh tadi sedang menyampaikan ceramah bahwa setiap sihir pasti ada kekufuran yang dilakukan di dalamnya. Begitu seterusnya. Maka ada seorang pemuda menyampaikan kepada Syekh tersebut. Syekh, saya punya pegangan dari guru saya. Kekafirannya di mana coba? Nih katanya. Kasih jimat. Kemudian diserahkan ke sini coba lihat. Kamu katakan setiap sihir, setiap perbuatan seperti ini ada kekafirannya. Nih lihat, coba. Nih, mana kekafirannya? Makanya dibukalah bungkusan tadi. Ternyata sebuah kertas. Isinya al-ikhlas. Tulisannya al-ikhlas. Ah, coba. Kamu jangan nuduh sembarangan ya, Syekh. Kekafirannya di mana? Katanya. Dibolak, balik. Enggak ada tambahan sama sekali. Tapi Syekh itu sudah ilmunya tentang masalah sihir sudah. Istilahnya luas. Maka dia pun lama-lama mendekatkan kertas itu ke hidungnya. Terciumlah bau yang pesing sekali. Kemudian Syekh mengatakan, "Wahai pemuda, bau apa ini?" katanya. Hanya dia krutal, gagap, blekak, bleku gitu ya. Bahasa Indonesia yang blekak-bleku itu apa? Terbata-bata. Gitu kan? Akhirnya ngaku, sebelum untuk nulis Al-Ikhlas, kertas itu direndam dengan air seni. Air kencing. Ini kan penghinaan terhadap Al-Ikhlas. Jadi gak ada tambahannya sama sekali, cuma Al-Ikhlas saja. Subhanallah. Ada lagi yang sama seperti itu kasusnya. Dicari, dibolak-balik, gak ada. Syekhnya mikir, ini apalagi ini? Akhirnya Syekh tadi mengatakan, "Wahai pemuda, di mana kau letakkan tulisan ini?" Yang isinya ayat-ayat Al-Quran. "Enggak, yang penting kan gak ada apa-apanya toh." "Di mana kau letakkan tulisan ini?" Akhirnya pemuda itu blekak-bleku. Ya, ngaku bahwa tulisan itu, mohon maaf, diletakkan di... apa ya istilahnya? Benora Sarunu. Belakang. Bagian belakang. Yo, ben ngerti niku nggih, nuwun sewu ya. Mohon maaf, akramakumullah, di pantat. Lebih tepat lagi adalah di belahan pantatnya. Nah, salah satu pemuda itu kemudian ditanya, "Siapa sebetulnya gurumu?" Maka diarahkan kepada seseorang. Karena sudah ketahuan, akhirnya ngaku, "Yang ngajari saya adalah fulan di Masjid Fulani." Maka tim dari Syekh ini, karena dia bekerja di Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, bagian Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, fi mukafahati saharah wal kahana, untuk penanganan sihir dan tukang sihir. Maka timnya pun mengejar lokasi yang dituju. Diadakan pengintaian di depan rumah si gurunya pemuda tadi. Ternyata waktu sholat keluar seseorang. "Mohon maaf, jenggoten, yo sorbanan." Nek sana tuh sorban, terus main kesini udah jadi syekh, ya kan? "Jenggoten sorbanan." Ini biasa. Datang ke masjid sholat. Penasaran ini para hai'ah, tim. Hanya diikuti orang tersebut. Ikut sholat selesai. Selesai sholat diikuti ke rumahnya dan mereka masuk. "Assalamualaikum." Langsung dicecar. "Kamu demikian dan..." "Enggak, pokoknya kamu harus ngaku." Akhirnya dia ngaku. "Memang benar. Saya adalah guru si pemuda itu yang saya mengajarkan demikian dan demikian." "Sebetulnya apa yang kamu lakukan?" Kata si orang tadi yang sholat, ya jenggoten, ya pakai surban. "Sholat." Kata dia, "Selesai sholat, saya lepas baju saya ganti dengan pakaian merah, kemudian saya masuk ke sebuah lingkaran, kemudian di situ saya ambil cambuk, lilin saya nyalakan, di situ saya ambil cambuk, saya mulai menyiksa diri dalam rangka beribadah pada syaitan." Ini gimana menyekutukan langsung ibadah pada syaitan? Padahal sholat tetap sholat. Makanya kekafiran yang dilakukan itu beraneka ragam. Ada yang meninggalkan sholat, diperintahkan meninggalkan sholat, ada yang tidak. Ada yang diperintahkan untuk menulis Al-Quran dengan darah haid. Sehingga di antara mereka memiliki peliharaan seorang wanita khusus untuk diambil darah haidnya, waliyadzubillah, dan digunakan untuk menulis apa? Ayat-ayat Al-Quran yang digunakan untuk rajah. Ala kulli hal ikhwan, maka ini dosa besar yang luar biasa. Dan dikatakan oleh Syekh, li'anna sahira, karena tukang sihir itu, la buddha wa an yakfur, tukang sihir itu pasti melalui fase kekufuran. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan tentang sihir, pembacaan dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, dan juga tentang jenis-jenis sihir dan yang lainnya, insyaAllah ta'ala. Demikian, wassalallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.